ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang silsilah Al-Iman bil Yaumil Akhir, serial Iman kepada Hari Akhir, tiap-tiap ba'da subuh selama Ramadan. Hari Ahad yang pertama kita bahas tentang Sakaratul Maut, kematian dan alam kubur. Hari Ahad yang kedua yang lalu kita bahas tentang Al-Qiyamatul Kubra, kiamat besar. Dan hari Ahad yang ketiga hari ini insyaallah kita akan membahas tentang Wasfun Nar wa Ahliha, neraka dan penghuninya. Dan insyaallah hari Ahad terakhir, Ahad depan, kita akan membahas tentang Wasful Jannah wa Ahliha, tentang surga dan penghuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita tentang surga dan neraka. Tujuannya agar supaya di dalam diri kita tumbuh sifat al-khauf war-raja, antara takut dan berharap. Dan hari ini kita berbicara tentang neraka yang juga banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuannya supaya kita takut, supaya kita lebih waspada, supaya kita lebih hati-hati bahwa neraka itu ada. Dan neraka itu memang benar-benar menakutkan. Dan semua ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Dan kita oleh Allah telah diberitahu jalannya. Ini jalan surga, ini jalan neraka, milih mana? Kalau kita milih jalan surga, kita bahagia dunia akhirat. Kalau kita milih jalan neraka, kita akan sengsara dunia dan akhirat. Di antara sifat-sifat neraka yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin." Dan takutlah kamu terhadap neraka yang telah disediakan oleh orang-orang kafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uiddat memakai fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, past tense. Berarti neraka itu sudah ada. Dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula di dalam surat Al-Insan ayat nomor 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira." Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Jadi mereka dirantai, mereka dibelenggu, benar-benar mereka terpenjara, mereka tersiksa, dan mereka dibakar di neraka yang menyala-nyala. Tidak bisa lari, dirantai, dibelenggu. Kemudian juga di dalam surat Al-Kahf ayat nomor 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha." Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi gejolaknya mengepung mereka. Jadi neraka apinya benar-benar menyala. Kalau ada kebakaran saja, toko besar kebakaran, mereka berada di dalamnya dikelilingi oleh api, enggak bisa keluar. Bagaimana pula dengan api neraka yang gejolaknya itu mengepung mereka dan menyala-nyala. Mau lari kemana? Dan seperti ini kita akan bisa membayangkan. Kalau ada api, di depan kita itu ada api ya yang sangat panas. Coba kita mendekat sedikit aja. Itu terasa tidak enak, panas sekali. Ketika orang mukmin merasakan begitu, dia ingat bagaimana pula dengan neraka. Lebih panas dari ini, lebih dahsyat dari ini. Kemudian juga di dalam surat Al-Hijr ayat nomor 42 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada iblis laknatullahi alaihi, "Inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, iblis kan mengancam akan menyesatkan kita semuanya. Kata iblis, kata Allah, "Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut iblis semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka." Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa neraka itu ada 7 pintu. Masing-masing ada golongan yang masuk melalui pintu itu, yaitu para pengikut setan yang mereka menjadi budak hawa nafsu, budaknya dunia, budaknya materi, yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha." Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahannam berombongan-rombongan ini, rombongan itu, terus masuk. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Jadi sampai neraka dibuka pintunya, langsung dimasukkan. Berbeda dengan ahli surga, ayat setelahnya itu, "Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha." Dibukakan, mereka datang dan dibukakan pintunya. Jadi nunggu Rasulullah dulu dibuka pintunya. Kalau ahli neraka tidak sampai di neraka, langsung pintunya dibuka, langsung dimasukkan. Subhanallah. Kemudian juga di dalam surat Al-Mulk, surat Tabarak, ayat 6 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz." Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang mereka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Subhanallah. Jadi ketika ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali, di dalam neraka itu ada suara-suara yang mengerikan, suara yang menyeramkan. Kemudian ketika mereka telah masuk, ternyata mereka itu menggelegar. Jadi ternyata neraka juga ikut marah. Nerakanya juga marah. Saking bencinya kepada orang kafir. Sudah datang ayat-ayat Allah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Quran semuanya, ada as-sunnah, dia tinggalkan. Neraka saking marahnya hampir pecah neraka itu. Subhanallah. Jadi bukan sekedar membakar saja, tapi apinya juga marah. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat nomor 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaghshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Mau kemana? Dikepung. Atas api, bawah api, semuanya api. Allahu Akbar. Model-model begini, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, ini kadang kita perlu merenungkan kalau ada kebakaran. Ada 7 lantai. Lantai ketiga kebakaran. Lantai kelima kebakaran. Orang berada di lantai yang keempat. Dikepung api, bawah api, atas api, semuanya. Apinya menyentuh dia, membakar dia. Mau lari kemana? Subhanallah. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Jadi apinya bukan satu, berlapis-lapis. Di bawahnya api berlapis-lapis, di atasnya api berlapis-lapis. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku, kata Allah, hai hamba-hamba-Ku. Jadi Allah sengaja nakut-nakuti kita, karena kita perlu ditakut-takuti supaya kita takut. Tujuannya orang takut adalah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan selamat dan akhirnya selamat. Kemudian di dalam surat Al-Waqiah 41 sampai 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabus syimal ma ashabus syimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Dan dalam naungan asap yang hitam, tiada sejuk dan tidak pula menyenangkan. Jadi anginnya itu angin yang panas. Dan ini kita bisa merasakan di musim panas, terutama di negara Arab sana. Ketika musim panen kurma, itu anginnya itu panas, tidak menyenangkan. Demikian pula air yang mendidih. Air mendidih. Bagaimana kalau ada air mendidih? Ada orang kesiram air saja tubuhnya mengelepuh. Bagaimana pula dengan airnya neraka? Kemudian naungan asapnya hitam. Ini membuktikan betapa saking panasnya api neraka itu, sampai hitam apinya. Subhanallah. Tidak sejuk, ya tentu saja. Tidak menyenangkan, ya pasti. Bagaimana senang orang dalam keadaan seperti itu? Kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat nomor 81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tanfiru fil har, qul naru jahannam ashaddu harra." Orang-orang munafik mengatakan, "Jangan kamu ikut perang, ini musim panas. Di rumah saja, di kebun saja, santai." Kata Allah, "Jawablah mereka, api neraka jahannam lebih panas lagi, lebih panas." Kalau musim panas saja orang bingung, enggak enak. Bagaimana pula dengan api neraka? Lebih panas lagi. Di masjid ini saja, kalau kadang terawih kita merasa panas, bingung. Semuanya pada gini. Bagaimana pula dengan di neraka yang benar-benar panas? Kemudian juga di dalam surat Al-Qari'ah ayat 10 dan 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Kemudian di dalam surat Al-Qamar 47-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar." Sesungguhnya orang-orang yang berdosa yang berada dalam kesesatan di dunia dan mereka berada di dalam neraka hari kiamat. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka, atas muka mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Subhanallah. Orang-orang yang mujrimin, yang bergelimang dalam dosa. Jadi cara memasukkannya ke dalam neraka, wajahnya ditelungkupkan. Jadi wajahnya menghadap tanah, ditelungkupkan. Lalu diseret, dilempar ke neraka. Yang lalu kita telah membahas hari Ahad yang lalu tentang digiringnya orang-orang kafir, digiring hari kiamat nanti, ya mereka itu yuhsyaruna ala wujuhihim, digiring atas wajah mereka. Jadi ketika mereka digiring oleh Allah, berjalan bukan memakai kaki, berjalan memakai wajah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin berjalan pakai wajah? Kata Rasulullah, Allah yang menjadikan mereka mampu berjalan memakai kaki, Allah itu qadirun ala an yumashiyahum ala wujuhihim. Allah mampu menjadikan mereka berjalan dengan wajah. Jadi jalannya pakai wajah, wajahnya di bawah. Lalu diseret wajahnya, dilempar ke neraka. Allahu Akbar. Mujrimin, orang-orang yang berkelimang dalam dosa. Kemudian di dalam surat Al-Muddathir ayat 27-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Sesungguhnya neraka Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Ya tentu saja, orang kalau dibakar kulitnya terbakar, terkelupas. Demikian pula neraka Saqar tidak menyisakan, dibakar semuanya kulitnya. Dibakar. Kemudian juga di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahliikum nara, wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaa'ikatun ghiladun syidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dunia saja kalau ada orang kasar, ada orang keras, menyeramkan, kita tidak suka, menakutkan. Bagaimana pula dengan malaikat yang Allah mengatakan ghiladun syidad, yang kasar, yang keras. Subhanallah. Bahkan malaikat yang menyiksa di kubur itu disifati oleh Rasulullah dengan 3 sifat, tuli, buta, dan bisu. Artinya orang mau teriak model apa enggak didengar. Orang mau memelas model apa enggak dilihat dan enggak banyak bicara, pokoknya menyiksa, menyiksa, dan menyiksa. Karena sudah diberitahu, sudah ada Rasul, ada kitabnya, tapi tidak mau juga dibaca. Kemudian di dalam surat Al-Mursalat ayat 32, 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr." Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Ini juga menunjukkan dahsyatnya neraka. Kalau ada kebakaran yang dahsyat, itu ada bola api yang memuncrat-muncrat, bola api. Dan ini juga ada bola api. Bola apinya sebesar dan setinggi istana. Bagaimana pula dengan apinya? Ini baru bola apinya saja. Subhanallah. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 49 sampai ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad." Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum an-nar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelengkin, dari tir. Pakaiannya dari tir. Semacam aspal, itu pakaian dari aspal. Kalau kita kena aspal aja panas. Ini aspal ditaruh di bajunya, dibuat pakaian aspal. Dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Pakaiannya aspal, mukanya dibakar oleh api. Allahu Akbar. Dan ini sekali lagi, ini bukan dongeng. Ini kisah nyata. Dan Allah telah menunjukkan, ini jalannya ke surga, ini jalannya ke neraka. Milih mana? Wahadainahun najdain. Daripada dibohong-bohongi. Cerita surga, surga, surga, masuk surga semuanya. Akhirnya orang tertipu. Ternyata akhirnya tidak waspada. Akhirnya malah masuk neraka. Lebih baik diterangkan apa adanya. Ini loh neraka seperti ini. Kemudian juga di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat nomor 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun." Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Jadi lehernya ya dibelenggu, dirantai kayak kambing gitu, diseret, dilempar ke neraka. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim, falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Inilah dua golongan orang mukmin dan orang kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Pakaiannya aja api. Disiramkan air yang mendidih di atas kepala mereka. Air mendidih disiramkan kepada mereka. Sudah dikasih pakaian api, disiram air mendidih. Dan kita nanti akan tahu bahwa api neraka itu panasnya 70 kali lipat dari api dunia yang paling panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Isi perutnya semuanya rusak, mendidih semuanya. Kulitnya juga terbakar semuanya. Subhanallah. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat nomor 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Jadi kalau kulitnya terkelupas, diganti kulit baru. Disiksa lagi. Terkelupas kulitnya hangus, diganti kulit baru. Kenapa? Karena yang merasakan itu kulit. Ini di antara mukjizat ilmiah Al-Qur'an. Dan sekarang terbukti yang merasakan sakit itu kulit. Kalau orang kulitnya disakiti terasa. Kalau sudah kulitnya terbuka ke dalam malah enggak terasa. Seperti orang ketika dioperasi, yang sakit ketika dibuka. Setelah terbuka, dalamnya mau diapakan enggak terasa. Jadi kulitnya yang merasakan sakit kalau hangus diganti kulit baru, disiksa lagi, diganti kulit baru dan seterusnya. Kemudian di dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajaratal zaqqum ta'amul atim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim." Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang amat panas. Jadi ahli neraka kalau minta makan diberi makan. Makanannya apa? Zakum, pohon yang paling jelek, yang paling tidak menyenangkan. Di sini diberi sifat oleh Allah seperti kotoran minyak yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Kalau ada air panas saja kita minum, tenggorokan kita terasa sakit, perut kita terasa sakit. Ini bagaimana pula dengan minuman neraka yang sangat panas. Kita bayangkan seperti apa, tenggorokannya rusak, ususnya rusak semuanya. Kemudian Allah juga berfirman tentang pohon itu di dalam surat As-Saffat ayat 64-65. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Jadi pohon ini tumbuh di neraka. Buahnya seperti kepalanya setan. Buahnya aja tidak menyenangkan, apalagi rasanya. Lebih tidak menyenangkan lagi. Jadi ahli surga kalau minta makan, diberi makan. Ya ini makanannya, zakum. Diberi minum, nanti juga ada minumnya. Di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 51-55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum." فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Perutnya dipenuhi pohon yang seperti air, seperti minyak mendidih tadi itu. Dia akan makan sebanyak-banyaknya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Minumnya air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Allahu Akbar. Minumnya banyak. Jadi makanannya zakum, seperti kotoran minyak yang mendidih dalam perut yang sangat panas, dikasih minum air panas lagi. Lengkap sudah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dolim. Allah telah menurunkan kepada kita para rasul untuk menuntun kita. Diberi kita kitab. Ini loh kitabnya. Silakan kamu baca. Allah turun tiap malam ke langit dunia ngajak kita taubat. Kalau kita enggak mau juga lalu dilakukan seperti ini, Allah tidak zalim. Kemudian di dalam surat Al-Kahf ayat nomor 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyastaghitu yughatu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarab wa sa'at murtafaqa." Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi minta minum, diberi minum cairan besi. Jadi besi yang mencair, diminumkan. Bahkan dikatakan di sini menghanguskan muka. Kalau kita membaca tafsirnya, Ibnu Katsir di antaranya, saking panasnya besi yang mendidih itu, ketika dia hendak minum itu, kulit mukanya terkelupas. Kulit mukanya lepas, sehingga kulit mukanya jatuh. Sekarang tinggal wajah tanpa kulit, lalu dia minum. Allahu Akbar. Kemudian di dalam surat Muhammad ayat nomor 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum," dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Ususnya putus semua. Jadi ketika dia minum air mendidih, ususnya putus semuanya. Allahu Akbar. Kita rasakan aja di dunia ini, ketika kita minum dengan air yang sangat panas, rasanya tenggorokan ini panas. Demikian pula yang kita rasakan, perut kita juga sakit. Kemudian di dalam surat yang lainnya, di dalam surat Ibrahim ayat nomor 16 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yusqa mimma sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adzabun ghalid." Di hadapannya ada jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Minumannya air nanah. Jadi nanah yang menjijikkan, yang bau, yang enggak enak. Itu minuman ahli neraka, minum nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Ya bagaimana bisa menelan? Minum nanah. Muntah-muntah dia. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati. Setengah mati. Dibilang hidup, enggak hidup nikmat. Dibilang mati, enggak mati. Setengah mati. Di hadapannya masih ada azab yang berat. Subhanallah. Benar-benar tersiksa. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, wa ma dhalamnahum walakin kanu humudz zalimin, wa nadau ya maliku liqdi alaina rabbuk, qala innakum makithun." Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahannam. Tidak diringankan azab itu dari mereka. Dan mereka di dalamnya berputus asa. Putus asa sudah. Memang pantas putus asa. Dan tidaklah kami menganiaya mereka. Tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Allah gak dolim. Mereka yang dolim sendiri. Diajak baik gak mau. Kemudian mereka ahli neraka mengatakan, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Hei malaikat Malik, kami dibunuh saja, biar kami mati, biar selesai." Lalu dikatakan kepada mereka oleh malaikat Malik, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Gak bisa mati, gak bisa selesai, terus. Karena telah datang kebenaran dari Allah ketika di dunia dulu, dan kamu tidak mau dengan kebenaran. Laqad ji'nakum bil haqqi, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun." Kami telah datang kepadamu membawa kebenaran. Tapi kebanyakan dari kamu itu karihun, benci kepada kebenaran, tidak suka dengan kebenaran. Dianggap ini kebenaran ini kolot, ketinggalan zaman, ini enggak cocok, ini berat macam-macam, enggak mau kebenaran. Kemudian di dalam surat yang lainnya, di dalam surat Al-Isra ayat nomor 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma'wahum jahannam, kullama khafat zidnahum sa'ira." Tempat mereka adalah api jahanam yang menyala-nyala. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Jadi kalau mau padam apinya, ditambah lagi nyalanya oleh Allah. Tidak bisa padam. Ini benar-benar api yang kekal sepanjang masa. Kemudian di dalam surat An-Nisa 168-169, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kedzaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi Allah enggak zalim. Karena memang mereka kafir. Mereka adalah yang zalim. Maka akhirnya Allah tidak ngampuni mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Karena mereka memang tidak mau dengan petunjuk. Sudah datang dan mereka tidak mau. Dan yang lebih dahsyat lagi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Allah melaknati mereka, dikutuk oleh Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 64 Allah berfirman, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira." Sesungguhnya Allah melaknati, mengutuk orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Ini adalah siksaan rohani, siksaan batin. Sudah diadab badannya, batinnya disiksa, dilaknat oleh Allah, dikutuk, Allah murka. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Jin ayat nomor 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa balaghum minallahi wa risalatihi, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannama khalidina fiha abada." Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ditinggalkan, as-sunnah dilanggar. Kemudian juga di dalam surat Al-Humazah ayat 5-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah." Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Yang dibakar bukan badannya saja, api sampai ke hati. Karena yang kafir adalah hatinya, yang zalim adalah hatinya, maka yang dibakar oleh Allah juga hatinya dibakar oleh Allah. Jadi api masuk sampai ke dalam hati. Kemudian sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, diliputi api mereka. Dan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Di neraka ada tiangnya, diikat dibelenggu di sana, dibakar sudah. Allahu Akbar. Dan ayat-ayat semacam begini sangat banyak, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Quran itu penuh dengan sifat neraka dan penghuni neraka. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan. Di antaranya di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yu'ta bin nar yaumal qiyamah laha 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70 alf malak yasurunaha." Hari kiamat nanti neraka didatangkan oleh Allah mempunyai 70.000 tali kendali. Ada 70.000 talinya. Tiap-tiap tali itu dibawa, diseret oleh 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya neraka. Jadi neraka hari kiamat mempunyai 70.000 tali, kendali. Tiap-tiap tali diseret oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Kemudian di dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqadu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam." Apimu ini, api dunia ini yang biasa dinyalakan itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha lakafiyah." "Ya Rasulullah, api dunia sudah cukup untuk membakar ya Rasulullah. Api dunia cukup untuk membakar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Tapi api neraka itu oleh Allah dilipatkan 69 kali lipat. Yang mana masing-masingnya panasnya dengan api yang pertama. Jadi api dunia yang paling panas itu diberikan 70 kali lipat. Panasnya sama semuanya. Subhanallah. Api dunia saja cukup membakar. Bagaimana pula kalau dilipatkan sampai 70 kali lipat. Kemudian di dalam riwayat Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sami'na wajbatan." Ketika itu kami kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami mendengar suara yang sangat keras menggelegar. Lalu Rasulullah mengatakan, "Atadruna ma hadza?" Tahukah kamu ini suara apa yang menggelegar ini? Para sahabat dengan tawaduk mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam. Ya Rasulullah, yang tahu adalah Allah dan Anda. Kami tidak tahu. Lalu beliau mengatakan, hada hajarun arsalahu Allahu fi jahannam mundu sab'ina kharifan. Ya'ni sab'ina sanatan. Fal'an hinantaha ila fa'riha. Itu adalah suara batu yang oleh Allah dilemparkan ke dalam neraka jahannam 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru sampai di dasarnya. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dalamnya neraka jahanam. Ini batu dilempar 70 tahun yang lalu. Baru sampai setelah 70 tahun. Subhanallah. Kemudian di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Utbah bin Ghazwan ketika berkhutbah, laqad dhukira lana anna al-hajara yulqa min syafir jahannam fayahwi fiha 70 aman ma yudriku laha qa'ran wallahi la tumla'unna afa ajibtum. Kata sahabat ini, Rasulullah telah memberitahu kita bahwa ada batu yang dilempar ke neraka jahannam yang baru sampai 70 tahun kemudian, yang mana Allah telah berjanji demi Allah akan dipenuhi oleh kamu semuanya. Allahu akbar. Jadi neraka yang demikian besar akan dipenuhi oleh manusia dan jin. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahannam dengan manusia dan jin semuanya. Yang enggak mau iman, yang kafir. Kemudian di dalam riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna fatratan min az-zakum qatarat fi dari dunya la afsadat ala ahli ad-dunya ma'ayishahum." Kalau sekiranya satu tetes dari zakum itu memercik ke dunia, satu tetes saja kena dunia, maka kehidupan orang dunia akan rusak semuanya. Satu tetes zakum jatuh ke dunia, maka seluruh kehidupan orang dunia ini akan rusak. Subhanallah. Dan itu diminum oleh mereka. Dan mereka memenuhi perutnya dengan zakum. Dan Allah menjadikan tubuh mereka memang kuat, keras. Sehingga tahan. Kemudian di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim yang seperti itu. Melalui jalan sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli nari azaban man lahu na'lan wa syirakan min nari min narin yaghli minhuma dimaghuh kama yaghli al-mirjal ma yara anna hadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban." Sesungguhnya azab ahli neraka yang paling ringan, ini yang paling ringan ya, seperti apa? Orang yang memakai sandal, sepasang sandal dari api yang sangat panas, lalu otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Seperti ketika kita membakar air sehingga airnya mendidih. Jadi dia cuma pakai sandal aja, sandal dari api, panas, lalu otaknya mendidih. Dia merasa bahwa dia diazab dengan azab yang paling berat, padahal itu adalah azab yang paling ringan. Yang ringan aja kayak gini. Allahu Akbar. Memakai sandal dari api, kemudian otaknya mendidih. Dia merasa paling berat. Kemudian di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbagh fi an-nar sabghah, thumma yuqal ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Fayaqul, "La wallah ya rab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli dunya yang paling nikmat di dunia, paling nikmat di dunia, tapi dia ahli neraka. Dia di dunia mewah pokoknya nikmat, tapi dia ahli neraka. Dia dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan saja, dicelup keluarkan lagi. Lalu ditanya, "Hai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan?" Lalu dia mengatakan, "Tidak, ya Allah." Jadi dia melupakan kenikmatan dunia yang dia rasakan selama ini. Hanya dengan satu kali celupan di dalam api. Dicelup sekali aja. Kamu pernah bahagia enggak? Enggak pernah saya bahagia. Lupa dengan semua kenikmatan. Sekali celupan. Sebaliknya, وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُسْبَغْ صَبْغَهْ فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالْ يَا بْنَ آدَمْ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطْ هَلْ مَرَّ بِكَ مِنْ شِدَّةٍ قَطْ فَيَقُلْ لَا وَاللَّهِ يَا رَبْ مَا رَأَيْتُ بُؤْسًا وَلَا مَرَّ بِي مِنْ شِدَّةٍ قَطْ. Lalu didatangkan orang yang di dunia itu susah, tapi dia ahli surga, dia orang soleh, dia orang bertakwa. Di dunia dia susah, susah. Lalu dicelupkan, satu kali celupan ke surga. Sekali celupan aja. Lalu ditanya, "Hai anak Adam, apa kamu pernah susah? Apakah kamu pernah kesulitan?" Dia mengatakan, "Tidak ya Allah, saya enggak pernah susah, saya enggak pernah kesulitan." Dengan satu kali celupan ke surga, dia lupa semua kesulitan di dunia selama ini. Subhanallah. Jadi semua yang dia rasakan susah dia lupakan karena dia masuk surga. Orang yang nikmat, semua kenikmatan dia lupakan karena dia adalah ahli neraka. Kemudian juga di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ahli neraka. Ahli neraka ditanya hari kiamat nanti, "Ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta taftadi bih?" Hai ahli neraka, kalau sekiranya kamu sekarang memiliki seluruh dunia dan seisinya, maukah kamu menebus dirimu dengan itu? Kamu tebus, mau enggak kamu? Dia mengatakan, "Na'am, iya ya Allah, saya mau. Seandainya saya punya dunia seisinya, saya buat nebus diri saya dari neraka, saya mau." Lalu kata Allah, "Wa yaqul, qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dalik. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika fi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi." Sebenarnya saya dulu hanya minta kepada kamu yang ringan, yang satu aja. Yang itu sudah kamu ikrarkan ketika kamu di alam arwah. Yang aku minta cuma satu, kata Allah, kamu jangan syirik, jangan menyekutukan aku. Tapi ternyata kamu menyekutukan aku juga. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, ini ucapan Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Kata beliau, "Yunshi'ullahu li ahli an-nar sahabah, fa idza asrafat 'alaihim nadahum, ya ahli an-nar, ayyu syai'in tatlubun wa ma alladhi tas'alun?" Fayadhkuruna biha sahaib ad-dunya wal ma alladhi kana yanzilu 'alaihim. Fayaqul, "Nas'al ya rab asy-syarab," fayumtirhum aghlalan tazidu fi aghlalihim, wa salasil tazidu fi salasilihim, wa jamran yulhibu an-nar 'alaihim. Jadi ahli neraka nanti diliputi oleh awan. Di atas mereka ada awan. Ada awan ya. Biasanya kalau ada awan ada apa biasanya? Ada hujan kan? Lalu ahli neraka ditanya, "Hai ahli neraka, kamu minta apa? Kamu kepingin apa?" Ahli neraka ingat, di dunia dulu kalau ada awan kan ada hujan. Lalu mereka bilang, "Ya, kami minta, wahai Allah, kami minta minum, turunkan hujan." Lalu ternyata benar-benar turun hujan. Tapi hujannya bukan hujan air, hujan belenggu, hujan rantai. Hujan belenggu, hujan rantai menambah belenggu mereka, menambah rantai mereka. Kemudian hujan jamron, yaitu hujan apa namanya, bara api yang semakin membakar mereka. Jadi minta hujan rahmat, yang hujan malah hujan azab, tambah siksanya lagi. Ini siksaan batin ini, disiksa mereka. Kayaknya mau dapat nikmat, disusahkan lagi. Kayaknya mau senang, disusahkan lagi. Minta minum, diberi minum menyusahkan. Minta makan, diberi makan menyusahkan. Subhanallah. Yang diminta oleh Allah cuma satu, ibadah, jangan syirik. Tapi enggak mau syirik juga. Jangan maksiat, maksiat juga. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi, melalui jalan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yadkhuluna al-jannah, mudminu khamr wa qati'u rahim wa musaddiqun bisihr." Tiga kelompok yang tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa mereka itu? Orang yang kecanduan khamr, narkoba, orang yang memutuskan tali silaturahim dan orang yang percaya kepada perdukunan, pada sihir. Wa man mata mudminul khamr saqahu Allah min nahril ghautah. Orang yang mati dalam keadaan kecanduan khamr, narkoba, belum tobat, Allah akan memberi minum dari sungai Al-Ghautah. Di neraka ada sungainya, sungai Al-Ghautah namanya. Lalu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma nahrul ghautah?" Ya Rasulullah, apa sungai Al-Ghautah itu? Kata beliau, "Nahrun yajri min furujil mumisat, yu'dhi ahlan nar rihu furujihin." Sungai Al-Ghautah itu sungai yang airnya itu keluar dari, maaf-maaf, kemaluannya para pelacur. Yang baunya sangat busuk, yang baunya mengganggu ahli neraka. Bau kemaluannya mengganggu ahli neraka. Itu minumannya. Allahu Akbar. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim, melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'alallahi 'ahdan liman syaribal muskirat liyaskiyahu min tinatil khabal." Allah berjanji akan Allah berjanji akan memberikan minum dari tinatul khabal bagi orang-orang yang kecanduan narkoba, kecanduan khamr. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" "Ya Rasulullah, tinatul khabal itu apa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Araqu ahli nar au usaratu ahli nar." Cairan kotornya ahli neraka. Ahli neraka dibakar ya, keluar cairan kotor, entah nanah, campuran darah macam-macam diminumkan kepada mereka. Ini kalau orang minum khamr. Bagaimana pula orang yang akidahnya rusak, yang melanggar sunnah, bagaimana pula dengan orang yang syirik dan yang lainnya. Tentu lebih dahsyat daripada orang-orang yang minum khamr. Kemudian di dalam riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu lil yahudi wan nasara ma tabghun." Dikatakan kepada orang Yahudi dan Nasrani hari kiamat nanti, "Hai Yahudi, hai Nasrani, kamu minta apa?" "Fayaqulun atishna rabbana faskina." Wahai Tuhan, kami haus, berilah kami minum. Fayusharu ilaihim ala taridun. Lalu diberi isyarat, silakan minum, silakan minum. Fayuhsharuna ila jahannam ka'annahum sarabun yahtimu ba'duha ba'dan fayatasaqatuna finnar. Kemudian mereka menyangka diberi minum, mereka jalan, digiring mereka. Ternyata mereka berjatuhan ke dalam neraka jahannam. Berjatuhan, saling apa namanya bergantian, bertumpuk-tumpuk. Mereka mengira dapat minum, akhirnya ternyata dapat neraka jahannam. Dipermainkan mereka, karena mereka di dunia mempermainkan ayat-ayat Allah, di akhirat mereka juga dipermainkan. Subhanallah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, ada ucapan dari Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in. Beliau mengajak kita merenung. Kata beliau, "Ma dhannuka bi qaumin qamu ala aqdamihim 50 alfa sana lam ya'kulu fiha aqlah wa lam yashrabu fiha syarbah hatta qata'at a'naquhum 'abshan wa ihtaraqat ajwafuhum ju'an thumma sarafa fihim ila an-nar fayusqawna min 'aynin aniyah qad ana harruha washtadda nudjuha." Bayangkan, kata Al-Hasan Al-Basri, ketika orang di padang mahsyar itu mereka berdiri di sana 50 ribu tahun. Enggak dapat makan, enggak dapat minum. Mereka haus, mereka lapar. Saking hausnya, saking laparnya, sampai tenggorokannya rusak. Ususnya rusak semuanya. Setelah tenggorokan rusak, usus rusak, mereka dibawa ke neraka. Diberi minum dengan air yang sangat panas. Sudah tenggorokannya rusak, perutnya rusak, dikasih minum air yang sangat panas. Tambah rusak lagi. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, inilah kisah nyata tentang perjalanan kita menuju keabadian. Ini adalah kisah tentang neraka. Tinggal kita milih. Kita milih, silakan milih mana, masuk neraka atau surga. Allah telah menjelaskan semuanya. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Yang menyebabkan orang itu masuk neraka diantaranya adalah karena syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyaknya syirik ini. Kemudian orang yang kufur kepada ajaran Islam, tidak iman, kufur kepada salah satu di antara ajaran Islam. Orang yang mengingkari di antara rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, diingkari, dianggap percaya. Orang yang mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, dan dia meyakini bahwa hukum itu adalah lebih baik dari hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang munafik, yang dia menampakkan iman padahal dia penuh dengan kekafiran, dia benci, dia merasa susah kalau Islam itu menang, dia merasa sumpek kalau Islam itu jaya, dan dia suka membela orang kafir untuk menjatuhkan orang Islam, dia cinta kepada musuh-musuh Islam, dia cinta kepada tokoh-tokoh kekafiran, muji-muji tokoh kafir, bantu orang kafir, membantu pemikiran sesat dan yang lainnya. Kemudian juga termasuk orang munafik pula, yang dia itu kalau sholat malas, terutama sholat subuh dan sholat isya, tidak mau sholat jamaah. Termasuk orang yang munafik pula, dia suka ganggu Allah, ganggu Rasulnya, ganggu orang-orang beriman. Kemudian juga di antara sifat-sifat penghuni neraka, dia itu durhaka kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada suaminya, dia memutuskan tali silaturahim, kemudian dia memakan riba, dosanya berlipat-lipat. Dosa riba yang paling ringan seperti anak menzinai ibunya, padahal ada 70 cabang riba lebih. Kemudian juga mereka makan harta anak yatim dimakan. Kemudian mereka suka berbohong, memberikan saksi-saksi palsu, dan mereka suka menerima suap, terutama dalam hukum-hukum sudah kacau. Siapa yang bayar banyak dia yang menang, dia terima suap. Kemudian ketika atau pengadilan-pengadilan yang memutuskan perkara dengan dolim, enggak adil, dolim, dia memutuskan perkara bukan dengan keadilan. Pemimpin-pemimpin yang menipu rakyatnya, bukan mensejahterakan rakyat, tapi malah menipu rakyat, mendolimi rakyat. Kemudian juga orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa, buat patung makhluk bernyawa, melukis makhluk bernyawa. Kemudian juga diantaranya pula adalah orang-orang yang sombong, orang yang ujub, orang yang takabur, atau orang yang memakai di rumahnya bejana-bejana dari emas, dari perak, karena kesombongan dan yang lain-lainnya. Intinya adalah mereka durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ceramah subuh yang singkat ini bermanfaat, dan semua ini mudah-mudahan bisa membuat kita semakin waspada. Inilah neraka kayak gini, dan Allah telah memberitahu kita jalannya milih mana. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari api neraka, dan insya Allah hari Ahad depan, yang terakhir hari Ahad terakhir bulan Ramadan, kita bahas tentang surga dan penghuninya. Kalau itu menyenangkan, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk daripada penghuninya. Allahumma amin. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, kalau selesai pengajian begini diharapkan tidak pulang dulu sholat 2 rakaat, karena fadilahnya besar. Fadilahnya seperti orang haji dan umroh. Sebagaimana di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla subha fi jama'atin, tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu, tsumma yusalli rak'atain kana ka'adli hajjatin wa umratin tammatin." Orang yang salat subuh berjamaah kemudian berzikir kepada Allah, zikir kepada Allah. Dan kita tadi zikir kepada Allah sampai matahari terbit. Terbitnya tadi jam 5.20 terbitnya. Kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapat keutamaan seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Dan ini bukan sholat duha, lain sholat duha belum. Ini sholat syuruk, atau sholat isyrok, atau sholat dulu. Jadi diharapkan sholat dulu 2 rakaat, dan kita dapat fadilah haji dan umroh sempurna, sempurna, dan sempurna. Mudah-mudahan semoga Allah menerima amal kita, menjadikan kita istiqamah, dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.